Adik-adik, yuk kita dengarkan Sanggar Cerita Martin Asi. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dan kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati Sanggar Cerita Martin Asi. Adik-adik, kembali kita jumpa lewat Sanggar Cerita. Kali ini cerita yang akan kalian dengarkan adalah tentang seorang raja bergelar Baginda Demetrius. Adapun negeri yang dipimpinnya terkenal dengan sebutan Kerajaan Artemisia. Demetrius namanya, ditakuti oleh segenap rakyatnya. Wataknya keras, bengis tabiatnya, bagi yang lupa membayar pajaknya. Baginda Raja Demetrius namanya, ditakuti oleh segenap rakyatnya. Wataknya keras, bengis tabiatnya, bagi yang lupa membayar pajaknya. Adik-adik manis, Artemisia berarti yang maha sempurna. Pada zamannya, Baginda Raja Demetrius itu terkenal sangat kejam dan bengis, sehingga rakyatnya sangat takut kepadanya. Baginda Raja Demetrius tidak segan-segan untuk menahan atau memenjarakan siapa saja yang dianggapnya menyinggung kepemimpinannya. Nah, adik-adik, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah cerita ini. Hei Paman Solon, ceritakanlah hasil pemungutan pajak untuk hari kemarin. Ah, daulat Baginda Raja Demetrius yang mulia. Hasil pemungutan pajak untuk hari kemarin pada dasarnya cukup memuaskan. Tapi apa? Tapi sayang yang mulia, ada seorang pedagang yang belum membayar pajak untuk hari itu. Kurang ajar. Apa maksudnya? Alasannya karena dagangannya belum mendapat untung yang mulia. Aku tidak peduli mau untung atau rugi, bukan urusanku. Yang penting siapa saja rakyat yang menggunakan tanah dan bernaung di negeri Artemisia, kekuasaanku ini, mereka wajib mematuhi peraturan yang sudah kutetapkan dan setiap harinya membayar pajak pada kerajaan. Lalu bagaimana dengan pedagang itu, Baginda? Tangkap dan seret dia ke hadapanku. Daulat Baginda yang mulia, segala perintah segera hamba laksanakan. Baginda yang mulia, inilah orangnya, si pedagang yang hamba maksudkan. Ampun hamba, Baginda yang mulia, apa salah hamba sehingga dihadapkan kemari? Apakah kau belum mengetahui kesalahanmu? Sungguh hamba belum mengetahuinya yang mulia. Paman Solon, apakah engkau belum menjelaskan duduk persoalannya? Sudah yang mulia. Tapi mungkin dia berlagak pilon. Baiklah. Kalau begitu aku akan bertanya kepadamu, hei pedagang tua. Iya, yang mulia. Kuharap kau menjawab dengan benar dan sejujur-jujurnya. Kau dengar? Hamba mendengar Baginda yang mulia. Nah, jawablah pertanyaanku ini. Benarkah kau belum membayar pajak untuk hari kemarin? Benar yang mulia. Bagus. Untuk menebus kelalaianmu itu, kau harus menjalani hukuman salib di panas terik matahari. Ampun hamba Baginda yang mulia, janganlah hamba dijemur di panas terik matahari. Hamba berjanji akan melunasi pajak kemarin itu dua kali lipat. Berilah hamba waktu yang mulia. Kalau kau masih ingin menebus kesalahanmu itu dengan uang, aku masih bisa memaafkanmu. Tetapi tebusan itu bukan dua kali lipat, melainkan 10 kali lipat. Bagaimana mungkin hamba dapat menutupi kelipatan yang begitu besar? Sedang hamba hanya pedagang kecil, hanya sebagai penjual buah apel dengan pikulan, dan hanya nongkrong di kaki lima di emper toko pakaian yang mewah yang mulia. Kasihanilah hamba yang mulia, berilah keringanan pada hamba. Kesabaranku sudah habis. Ternyata kau tidak dapat menutupi kesalahanmu. Dan bersiaplah kau menerima hukuman. Baginda, tolonglah hamba, Baginda. Paman Solon, seret tua bangka ini keluar istana. Dan bawa dia ke lapangan di tengah pasar. Salibkan dia di panas terik matahari agar dia menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Cepat! Daulat Baginda yang mulia. Hai, pengawal! Bawa orang ini! Ya. Baik, Baginda, jangan hamba dihukum, jangan hamba dijemur, Baginda. Keputusan Raja Demetrius tak dapat digugat lagi. Dan pedagang yang malang itu kini menjalani hukuman yang cukup menyiksanya. Tangan kanan dan tangan kirinya terikat di tiang salib. Ia dijemur di panas terik matahari. Sementara orang-orang yang berlalu-lalang di keramaian pasar hanya dapat melihatnya dengan perasaan kasihan. Dan di antara orang-orang yang sibuk itu tampak tiga orang pemuda asing yang terheran-heran ketika melihat pedagang yang malang itu. Kasihan disalib, sudah tua lagi. Wahai saudaraku, Calvin dan Amandus, apakah kau memperhatikan orang yang disalib itu? Iya, aku melihatnya. Dia seperti sedang tersiksa. Patut dikasihani. Agaknya dia kehausan. Apakah aku harus datang memberikan seteguk air minum? Jangan. Kita orang asing di sini. Kita belum mengerti apa yang sedang terjadi dengannya. Iya. Dan sebaiknya kita berhati-hati agar tidak menyalahi hukum yang berlaku di negeri ini. Ya, aku punya usul. Bagaimana kalau kita mencari tahu kenapa orang yang malang itu mendapat siksaan begitu? Iya, aku setuju. Setidaknya kita dapat paham duduk persoalannya. Sehingga kita bisa mengetahui tentang hukum di negeri ini. Baiklah. Mari kita menemui pedagang kaki lima yang mojok di sudut lorong itu. Mari. Mari. Bertiga bukan warga negara kerajaan Artemisia. Betul, Pak. Kami datang dari negeri seberang. Negeri kerajaan Tirana. Oh, kerajaan Tirana. Suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang baik. Aku pernah mendengar cerita tentang negeri kalian itu dari seorang temanku yang pernah merantau ke sana. Tapi temanku itu sudah meninggal tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa Raja Tirana itu raja yang adil, arif bijaksana. Betul begitu? Terima kasih atas pujian untuk raja kami. Tapi raja di negeri bapak pun cukup bijaksana. Apa kalian belum tahu bahwa raja kami sangat kejam dan bengis? Lihat itu, pedagang yang malang itu adalah salah satu korbannya. Dapatkah Bapak menceritakan sedikit alasan apa hingga dia dihukum salib seperti itu? Kemarin dia tidak membayar pajak. Lalu hari ini didenda 10 kali lipat. Tapi dia tetap tidak mampu melunasi kelipatan yang besar itu. Sebab dia juga pedagang kecil seperti saya ini. Kasihan dia. Pak, apakah pembayaran pajak tidak boleh terlambat? Betul. Kalau terlambat sehari saja, pasti nilai pajaknya bertambah besar. Kami sebagai rakyat negeri ini sungguh merasa diperas. Hidup kami hanya cukup untuk makan dan minum. Sementara di kerajaan sering terdengar pesta pora dan hura-hura. Sungguh kami tidak memperoleh keadilan yang merata. Dewata. Agaknya Dewata belum membukakan pintu kebahagiaan bagi rakyat negeri ini. Entah sampai kapan. Mudah-mudahan pedagang yang malang itu mendapat ketabahan hati. Kalau begitu, keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Apa maksudmu, Amandus? Aku akan datang ke istana, tempat di mana Baginda Demetrius bertahta. Untuk apa? Ya, untuk apa, Amandus? Baginda Raja Demetrius harus segera disadarkan. Tapi kita orang asing di sini, Amandus. Ya, betul. Kita tidak punya banyak hak untuk bicara soal keadilan di negeri ini. Sebaiknya urungkan saja niatmu itu, Amandus. Saudaraku Janus dan Calvin, jangan persoalkan apakah kita orang asing atau bukan. Tapi selagi kita masih bisa bicara, maka bicarakanlah soal kemanusiaan untuk kepentingan orang banyak. Ya, karena itu, aku merasa terpanggil untuk menyadarkan kelaliman Baginda Raja Demetrius. Nah, kalau kalian mau ikut, ikutlah bersamaku. Tapi kalau kalian keberatan, maka tinggallah di sini sampai aku kembali. Nah, aku pergi. Dia terlalu cepat mengambil keputusan. Itulah sifatnya yang paling keras. Tampak dari sinar matanya, dia memiliki cinta kepada sesama hidup. Ya, semoga dia selamat, tidak kurang satu apapun. Anak muda yang gagah dan tampan, beritahukan kepadaku siapa namamu dan dari mana asalmu. Baginda Raja Demetrius, yang dimuliakan oleh rakyat negeri Artemisia. Nama hamba Amandus. Hamba berasal dari tanah seberang, yang dikenal sebagai Kerajaan Tirana. Oh, Kerajaan Tirana. Aku memang pernah mendengar nama negeri itu. Suatu kerajaan yang cukup aman dan tenteram. Lalu apa maksudmu menghadapku? Singkatnya, hamba hanya ingin mengatakan bahwa sifat dan tingkah laku Baginda yang kurang adil dan tidak bijaksana telah menyebabkan rakyat Artemisia menjadi gelisah, resah, susah, dan tak punya gairah. Hei, apa maksudmu? Coba kau jelaskan yang sebenarnya. Baik. Secara tidak manusiawi, Baginda telah menghukum seorang pedagang tua hanya lantaran dia terlambat membayar pajak sehari saja. Apakah tindakan serupa itu bukan merupakan pemerasan? Dan apakah pantas pemimpin negara memeras rakyatnya? Kurang ajar! Kau orang asing berani menggurui aku! Yang sudah sah dianggap sebagai raja di negeri Artemisia ini, ha? Hamba bicara atas dasar kemanusiaan, Baginda. Dan bukan didasari oleh tempat dari mana hamba berasal. Hati nurani ini tidak dapat dibohongi. Hamba berani mengatakan benar untuk sesuatu yang memang benar. Dan akan hamba katakan salah bila suatu perkara dianggap salah. Mohon Baginda dapat mengerti dan meninjau kembali segala sepak terjang yang telah Baginda lakukan selama ini. Bangsat! Semakin jauh kau mencampuri urusanku, Paman Solon, Perintahkan kepada pengawal agar menangkap orang asing ini dan jebloskan dia ke penjara. Cepat! Daulat Baginda Yang Mulia! Pengawal! Siap! Penjarakan orang ini! Baik! Apa kalian? Ampun Baginda Raja Demetrius Yang Mulia. Nama hamba Janus. Dan yang di sebelah kanan hamba. Hamba bernama Calvin, Baginda Yang Mulia. Katakan, lekas apa tujuan kalian datang menghadapku? Kami ingin mengatakan, kasihanilah saudara kami itu. Janganlah ia dipenjarakan, sebab dia adalah orang yang kurang waras. Betul, Baginda. Kami berasal dari satu negeri. Dan untuk itu, izinkanlah kami membawanya pulang ke negeri kami. Kalau benar dia orang yang kurang waras, aku akan melepaskannya. Paman Solon, perintahkan kepada pengawal agar membawa tahanan itu ke hadapanku. Daulat, Baginda Yang Mulia. Baginda Yang Mulia, inilah orangnya yang Baginda maksudkan. Hei, kau yang bernama Amandus, lihatlah kedua orang yang duduk di sebelah sana itu. Dia telah mengaku sebagai saudaramu dan bermaksud menjemputmu untuk kembali ke negeri asalmu. Benarkah dia saudaramu? Benar, Baginda Yang Mulia. Dia saudara hamba, Janus dan Calvin. Baiklah. Sekarang jawablah pertanyaanku. Benarkah engkau seorang yang kurang waras? Tidak. Demi dewata yang menguasai alam semesta, hamba adalah seorang yang waras. Dan pikiran hamba masih sehat. Tapi... Ampun, Baginda Yang Mulia. Izinkan hamba bicara pada saudara hamba ini. Baik. Bicaralah. Tapi tidak terlalu lama. Daulat Yang Mulia. Wahai saudaraku, Amandus. Akuilah bahwa engkau seorang gila. Agar engkau terlepas dari hukuman Raja Demetrius. Tidak. Dewata telah memberikan nikmat akal dan pikiran yang waras. Mengapa aku harus mengaku sebagai seorang gila? Bukankah dengan demikian? Berarti mengingkari nikmat dewata yang diberikannya kepadaku. Demi dewata. Aku tidak akan seperti itu. Biarlah Baginda Raja Demetrius memenjarakan diriku. Asal hati nuraniku tidak berdusta. Biarlah Baginda Yang Mulia ini berpuas diri atas penderitaan orang lain. Aku akan tetap pada pendirianku. Wahai rakyat dari negeri kerajaan Tirana, ketahuilah oleh kalian bertiga bahwa di dalam dadaku ada sesuatu yang bergetar. Hati nuraniku telah terguncang dan perasaanku menjadi sedih. Semua itu karena ku dengar nama dewata dari mulut seorang yang telah ku anggap bersalah. Memang benar apa yang dikatakan olehmu, Amandus. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan dewata. Aku memberi maaf kepadamu dan mengampuni kesalahanmu terhadapku. Engkau adalah orang yang betul-betul beriman, seorang yang berani dan mau berterus terang sekalipun terhadap raja yang terkenal kejam dan bengis seperti aku ini, dan yang sudah jelas bukan pula rajamu. Engkau telah menyadarkan aku dari kekeliruan dan kehilafan selama ini. Aku berjanji akan memimpin negeri ini seadil-adilnya. Aku tidak akan membebani rakyatku dengan pajak yang berlebih-lebihan. Aku akan membebaskan pedagang yang malang itu dan memberinya sejumlah uang untuk kesenangan hidupnya di masa yang akan datang. Mulai saat ini, engkau kubebaskan dari tahananku, Amandus. Syukurlah jika Baginda dapat menginsyafi hal itu. Dan kepadamu, Janus dan Calvin, ketahuilah oleh kalian bahwa temanmu ini betul-betul seorang yang kuat imannya. Suatu hal yang perlu dicontoh oleh kamu sekalian. Baik, baik Baginda Raja Demetrius yang mulia. Sungai mengalir jernih ceria, sawah ladangnya subur merona. Itulah kerajaan Artemisia. Baginda Raja Demetrius namanya, ditakuti oleh rakyatnya. Wataknya keras, bengis tabiatnya. Bagi yang lupa membayar pajaknya, adik-adik. Apa yang dilakukan oleh Amandus telah menyadarkan Raja Demetrius dari kekeliruannya selama ini, hingga akhirnya sang raja segera bersifat arif bijaksana, adil, dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Maka atas perubahan sifat raja tersebut, negeri kerajaan Artemisia berubah menjadi makmur rakyatnya, tentram dan bahagia. Nah, adik-adik manis, sampai di sini jumpa kita lewat sanggar cerita. Kita berpisah untuk bertemu di lain kisah. Selamat berpisah.